Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menyejukkan jiwa kita, mampu membangkitkan semangat kita dan membukakan wawasan kita seluas-luasnya untuk dapat mengarungi dan menjalani kehidupan ini secara lebih baik lagi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-17 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau aradna an nattakhiza lahwan lattakhaznahu min ladunna inna kunna fa'ilin. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, yaitu istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-17 ini adalah merupakan pernyataan tegas lanjutan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang keseriusan dari sang pencipta terhadap penciptaan alam semesta ini. Di ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan, wa ma khalaqnas sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidak kami ciptakan langit dan bumi dengan main-main. Ya. Buktinya kata Allah, kalau ingin main-main, kami akan ciptakan istri dan anak untuk kami. Ya, permainan yang paling menyenangkan yaitu bermain dengan anak-anak. Ya, bermain dengan istri. Kebahagiaan yang paling menyenangkan adalah ketika kita bersama dengan anak-anak dan istri. Kalau Allah inginkan ini, ingin bermain-main, maka Allah tentu akan ciptakan istri dan anak-anak untuk dirinya. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Makanya ayat ini juga sekaligus sebagai pernyataan tegas dan menjawab segala macam tudingan-tudingan yang disampaikan oleh yang dilakukan oleh orang-orang kufur. Wa qalu takhazar rahmanu waladan. Mereka berkata bahwa Sang Maha Pengasih itu ada mengambil anak. Ya. Ini adalah merupakan suatu hal yang salah karena Allah sudah mengatakan lau aradna an nattakhiza lahwan lattakhaznahu min laduna. Kalau Allah ingin, tidak susah bagi Allah, ya. Kenapa harus susah-susah? Sampai ada lagi yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah, ya. Waja'alul malaikata inasa, ya. Waja'alu lahu minal malaikati inasa. Mereka membuat bahwa malaikat itu keturunan anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu hal yang sangat bertentangan sekali. Orang-orang Arab sendiri sangat benci kepada anak perempuan, Arab jahiliyah, dan mereka sangat suka kalau mendapatkan anak laki-laki. Kenapa kemudian mereka akhirnya mengatakan bahwa Allah, malaikat itu adalah anak perempuan Allah? Kalau memang betul, kan Allah mengambil anak laki-laki yang selama ini dibanggakan oleh orang-orang Arab. Anak laki-laki itu dibanggakan, anak perempuan kurang dibanggakan. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu punya, malaikat itu adalah anak perempuan Allah, itu namanya penyindiran terhadap Tuhan yang tidak mampu memberikan kepada dirinya anak laki-laki. Ya. Wa qalu law syaa'a rabbuna la anzala malaikah. Mereka mengatakan kalau Tuhan ingin, Tuhan akan menurunkan malaikat. Ya, ini adalah merupakan tudingan lain dari mereka. Jadi jelas sekali di sini nampak bahwa keterangan tegas dari Allah, penciptaan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kebaikan bagi umat manusia. Ya, alam semesta ini diciptakan dengan tujuan, semuanya ada tujuan. Seluruh alam semesta ini ditundukkan kepada manusia untuk dipergunakan semaksimal mungkin oleh manusia. Makanya istilah Al-Quran menggambarkan manusia itu adalah sebagai khalifah, sebagai pemakmur di dalam kehidupan bumi ini. Wa kazalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Ya, demikianlah kami tundukkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini agar kamu menjadi orang-orang yang mampu bersyukur. Ya, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang mampu berhasil sukses di dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak usah takut karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan semuanya untuk kita. ya. Bahkan segala ada yang di alam ini semuanya akan berdoa kepada manusia pada saat dia melakukan perbuatan baik. Malaikat tetap memberikan doanya pada saat kita melakukan kebaikan. Ya Allah, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, berikan orang-orang yang memberi nafkah itu kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi tetap serius di dalam kehidupan ini karena Allah serius di dalam menciptakan kita dan juga alam semesta. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, ada Ustaz Suhaidi dan juga Ustaz Janal Arifin. Silakan Ustaz. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita gunakan ciptaan Allah untuk kebaikan. Karena apa? Karena Allah sendiri melakukan ciptaannya dengan baik. Maka sebagai orang yang tahu berterima kasih, orang yang cerdas juga tahu mensyukuri nikmat Allah dan memperlakukan alam ini sebagaimana Allah memperlakukan alam ini dengan baik dan selaras serta seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Maka sebagai manusia yang lemah merenungi ciptaannya dan menggunakannya untuk kebaikan adalah salah satu cara berpikir positif yang perlu ditumbuh kembangkan. Jadi orang yang berpikir positif itu tidak harus melawan alam ini dengan cara merusaknya. Orang yang berpikir positif itu tidak juga melawan pencipta alam ini dengan menyalahgunakan dan melanggar aturan main yang telah ditetapkannya. Maka kita menemukan Muslim adalah manusia yang paling cerdas karena pola pikir positif yang ditumbuh kembangkan oleh Al-Quran begitu selaras dengan alam semesta. Karena Al-Quran adalah Al-Kitab Yutla, kitab suci yang dibaca, sementara alam ini adalah kitab suci yang terbentang untuk kita jadikan beramal di atasnya. Jadi kedua kitab ini yang dibaca ataupun menjadi target untuk bekerja sebenarnya sama-sama bersumber dari Allah yang Esa. Maka berpikir positif, melakukan yang terbaik, memperlakukan ciptaan Allah dengan sebaik mungkin adalah ciri mukmin yang cerdas yang perlu untuk dijadikan prinsip dalam hidup kita ini. Ya, terima kasih Ustaz Janal dan juga Ustaz Suhaidi. Para pendengar rahimakumullah, keseriusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan segala sesuatu ini juga tergambar di dalam keterangan firman-Nya yang menggambarkan tentang bagaimana penciptaan kita sebagai manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia itu berasal dari saripati tanah. Ya, asal muasalnya itu adalah tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah itu kami titipkan dia di dalam rahim yang begitu sangat kokoh. Fakhalaqna nutfatan 'alaqatan, fakhalaqnal 'alaqatan mudghatan, fakhalaqnal mudghata 'izama, fakasawnal 'izama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Kami kemudian menjadikan dari segumpal setetes mani itu menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi sepotong mudghah daging. Dari sepotong daging kemudian kami fakasau menjadi tulang. Fakasaunal izama lahma, dan kami balut tulang itu dengan daging, ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar, dan kami jadikan dia itu menjadi satu ciptaan yang baru, ya, yang lain daripada yang lain karena asalnya itu tadi adalah setetes mani. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, maha tinggi Allah, dan dia adalah sebaik-baik pencipta. Ya. Jadi kalau kita mau merenung sebentar, sebenarnya kita ini adalah manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketelitian dan kesempurnaan yang tiada tara. Para ahli kedokteran sudah mengatakan bahwa di dalam otak manusia ada miliaran sel yang begitu sangat, ya, sangat banyak, ya, yang itu adalah merupakan sarap-sarap, sel pengingat dan sebagainya, yang mungkin saja di dalam pembuatan robot tidak akan seperti itu. Tetapi seorang manusia saja memiliki kehebatan-kehebatan, sehingga akhirnya para ilmuwan mengatakan kemampuan otak manusia untuk mengingat itu mampu untuk mengingat seluruh yang ada di alam semesta. Oleh karena itulah mengapa Nabi Adam alaihi salam tidak susah untuk mengingat segala nama-nama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena secara kemampuan memang sudah dibekali untuk mampu mengetahui seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Subhanallah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha tinggi Allah yang telah menciptakan kita, ya, hamba-hambanya manusia dengan sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu, mari kita pergunakan segala kemampuan kita ini untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan menjadi manusia, yaitu khalifah yang mampu memakmurkan kehidupan di alam semesta ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.